عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Jamaah yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan mobilisasi kekuatan rakyat untuk membela negara atau membela agama pada waktu itu. Mungkin situasi waktu itu memang sangat diperlukan mobilisasi seluruh kekuatan rakyat, terutama ada sejumlah orang-orang kaya dan orang munafik yang tidak mau ikut di dalam membela agama berjihad pada waktu itu. Tapi kebijakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini, mobilisasi seluruh kekuatan rakyat, diluruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menurunkan wahyu kepada beliau yang kemudian sekarang tercantum pada salah satu ayat dalam surat At-Taubah. Pemakan al-mu'minuna yang dirukafah falawla nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Jangan semua kekuatan rakyat itu dimobilisir untuk melakukan bela negara, walaupun negara waktu itu sedang sangat memerlukan pembelaan atau memerlukan pejuang-pejuang. Tapi hendaklah ada sekelompok orang-orang yang terus melakukan kajian dan pendalaman agama, untuk kemudian mereka bertugas menyampaikan apa-apa yang mereka dalami itu kepada masyarakat yang baru selesai pulang dari medan pertempuran. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, harus ada di tengah masyarakat itu sekelompok orang-orang yang memang dia diberi tugas untuk melakukan pendalaman terhadap pengetahuan-pengetahuan keagamaan, yang tentu itu untuk kemudian diajarkan, disampaikan kepada masyarakat lain. Jadi ada yang disebut belajar agama yang nilainya itu fardhu kifayah. Ini yang kita sering sekarang disebut orang-orang ulama. Sebetulnya Quran sendiri menggunakan kata-kata ulama itu bukan hanya alim berpengetahuan soal agama. Malah dalam Quran disebutkan ulama itu di sana malah ya saintis sebetulnya, cendekiawan, para ilmuwan. Sedangkan ahli agama biasa disebut dengan fuqaha, ahli fikih. Tapi di kita sudah disepakati begitu bahwa yang disebut ulama itu adalah orang yang ahli di bidang agama, pengetahuan agama. Nah, jadi harus ada sekelompok orang yang memang melakukan pendalaman, jangan ikut dalam, jangan banyak menghabiskan waktu untuk kegiatan-kegiatan lain, termasuk praktis politik mungkin, atau bisnis, ataupun profesi-profesi lain. Dia harus menekuni agama untuk kemudian diajarkan kepada masyarakat luas. Ini yang disebut fardhu kifayah, ada sekelompok orang. Tapi dalam kaitan dengan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya itu adalah fardhu ain, maka sebetulnya belajar, mempelajari Islam itu adalah merupakan sebuah kewajiban yang mengikat setiap individu. Al-Quran surat Al-Asr umpamanya saja, itu menggambarkan tentang apa sebetulnya komitmen kita sebagai Muslim dengan ajaran Islam, dengan ajaran Islam. Quran surat Al-Asr yang sudah sama-sama kita hafal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi waktu, semua manusia melalui waktu itu rugi. Semakin lama dia hidup, semakin menumpuk kerugiannya. Semakin lama dia hidup, semakin banyak kerugian yang dideritanya. Kecuali kalau waktu yang dilaluinya itu dimanfaatkan, diisi dengan amanu, iman, ada komitmen iman, dan yang kedua itu salihah, ada komitmen amal, dan yang ketiga dan keempat watawasau bil haqq watawasau bis sabr, yaitu siap menerima wasiat ilmu dari orang lain, komitmen kajian, komitmen ilmu, dan siap memberikan ilmu kepada orang lain, memberikan wasiat ilmu. ini yang disebut komitmen dakwah. Nah, dari Suratul Asri ini kita dapat pelajaran komitmen kita sebagai muslim terhadap ajaran Islam adalah pertama kita wajib mengimani dan meyakini Islam. Yang kedua kita wajib mengamalkan ajaran Islam. Dan yang ketiga kita wajib mendalami, mempelajari ajaran Islam. Dan yang keempat kita wajib untuk menyebarluaskan, mendakwahkan, menegakkan Islam. Empat komitmen kita sebagai muslim terhadap ajaran Islam. Sekali lagi, komitmen iman, komitmen amal, komitmen ilmu, dan komitmen dakwah. Iman memang tidak nampak, tetapi iman harus nampak pada indikatornya. Indikator keimanan itu nampak pada amal. Indikator keimanan seseorang nampak pada kesungguhannya untuk mempelajari Islam dan kesungguhannya dalam menyebarluaskan, mendakwahkan, dan membela Islam. Jadi kita tidak bisa melihat kualitas keimanan seseorang kecuali pada indikatornya, yaitu kita bisa mengatakan seorang iman, seorang muslim itu tidak kuat imannya karena tidak sholat umpamanya, karena tidak mengamalkan. Kita bisa mengatakan seorang itu tidak kuat imannya karena dia tidak jujur, karena dia tidak mengamalkan Islam. Begitu juga kita bisa mengatakan seseorang itu imannya kuat karena dia punya kesungguhan untuk terus melakukan pengkajian dan pendalaman Islam. Kita bisa mengatakan bahwa salah seorang itu indikator kekuatan iman seorang nampak pada kesungguhannya untuk membela, menyebarluaskan, mendakwahkan Islam. Jadi iman tidak nampak, tapi nampak pada indikatornya. Indikatornya adalah pada amal, pada kesungguhan untuk mendapatkan belajar, dan kesungguhan di dalam menyebarluaskan atau mengajarkan. Di satu sisi, amal, ilmu, dan dakwah itu merupakan indikator, yaitu ciri yang nampak dari keimanan seseorang. Di sisi lain, sebetulnya amal, ilmu, mengerjakan, mempelajari, dan mendakwahkan Islam itu juga merupakan sebuah proses untuk memantapkan iman. Jadi iman seseorang itu akan tambah mantap dengan mengamalkan Islam. Iman seseorang akan bertambah mantap kalau dia rajin melakukan kajian mendalami Islam. Dan iman seseorang akan lebih mantap kalau iman itu, kalau Islam itu, kalau dia memperjuangkan Islam, menegakkan ajaran, menegakkan Islam, memperjuangkan Islam, menyebarluaskan. Jadi di satu sisi merupakan indikator, ciri, kualitas keimanan seseorang pada amal, pada ilmu, pada dakwah. Tapi di sisi lain juga, iman yang tidak bisa terukur kecuali dengan indikatornya itu, juga iman itu bisa menebal, bisa menipis, dan untuk memperkokoh, mempertebal iman, yaitu dengan jalan tiga komitmen lainnya tadi, mengamalkan, mempelajari, dan mendakwahkan. Apa saja sebetulnya aspek mengimani Islam itu? Ada beberapa poin penting, prinsip penting keimanan kita kepada Islam. Pertama, kita wajib iman bahwa Islam adalah satu-satunya agama Allah yang benar. Sekali lagi, Islam adalah satu-satunya agama Allah yang benar, bukan salah satu. Itu keimanan. Rujukannya adalah Ali Imran 19. Inna dina indallahi Islam. Agama di sisi Allah itu hanya Islam. Ayat 85, sudah menegaskan lagi. Barang siapa memilih agama selain Islam, maka ia tidak diterima. Fala yuqbalan itu. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inna dina indallahi Islam wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbal minhu. Barang siapa memilih agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah aspek keimanan yang pertama. Nah, inilah yang kemudian prinsip inilah yang kemudian berbeda atau bertentangan dengan pandangan yang disebut Islam liberal atau Islam apalagi namanya, sering disebut teologi universum. Teologi universum itu adalah sebuah teologi yang membenarkan semua agama. Jadi prinsipnya semua agama itu benar dan baik, apapun namanya. Semua agama itu benar dan baik, asalnya dari Tuhan yang sama, menuju kepada Tuhan yang sama. Itu disebut teologi universum namanya. Nah, kita sering memahaminya ini adalah sebuah ajaran sinkretik, sinkretism. Sinkretisnya itu sekali lagi meyakini semua agama itu adalah benar. Saya barangkali pernah juga mengatakan di sini ada satu gerakan pemikiran dulu asalnya itu dari daerah basis Asia Selatan, yaitu di India Asia Selatan, dan juga berkembang di negara-negara maju seperti Amerika, yaitu pemikiran bahwa tadi semua agama itu adalah benar, disebut teologi universum, sebetulnya sinkretis itu. Di kita pamannya saja ajaran-ajaran kebatinan, kejawen itu rata-rata sinkretis. Seorang tokoh pamannya saja di India namanya Dr. Sri Ramakrishna. Ya, Sri Ramakrishna tidak ada hubungan dengan serigala, kebetulan sama-sama Sri aja. Beliau mengemukakan sebuah pandangan yang sangat ekstrim. Beliau mengatakan, Anda harus menjadi muslim yang baik kalau ketemu dengan orang Islam. Anda harus menjadi Hindu yang baik kalau ketemu dengan orang Hindu. Anda harus menjadi Buddhis yang baik kalau ketemu dengan orang Buddha. Dan Anda harus menjadi Kristen yang baik kalau ketemu dengan orang Kristen. Sehari berganti 1000 agama tidak apa-apa. Agama itu hanya merupakan mazhab-mazhab ketuhanan. Jadi Tuhan itu punya beberapa mazhab, nah itulah mazhab Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Surga itu cuma satu. Cuma satu. Cuma pintu untuk masuk ke surga ini ada macam-macam. Ada pintu Islam, ada pintu Hindu, ada pintu Buddha. Terserah Anda memilih. Pendeknya asal baik, akan ketemu di surga dengan Tuhan yang sama. Ini pada umumnya prinsip seperti ini. Tentu dari prinsip teologi ini memberikan pengaruh kepada soal pernikahan beda agama, tidak ada hukum waris beda agama, tidak ada semua aspek kehidupan. Pendeknya manusia itu sama aja. Yang penting harus baiklah dengan sesama dan dia bertuhan. Nah, sekali lagi aliran kebatinan pada umumnya punya pemahaman seperti itu. Yang penting berketuhanan. Cara menyembah Tuhan, boleh cara Jawa, boleh cara Sunda, boleh juga cara Arab menurut mereka, boleh juga ngarang sendiri, yang penting nikmat. Apakah di Indonesia tumbuh pemikiran seperti ini? Tumbuh. Kita sejak dulu, ada yang terang-terangan, ada yang tidak terang-terangan. Teosofi, mamanya. Teosofi adalah mengajarkan seperti itu. Kemudian, ada di Jakarta Selatan. Ada sebuah ajaran yang juga mengajarkan tentang itu. Jadi semua agama disuruh zikir Subhanallah gitu ya, untuk menenangkan hati Subhanallah. Agamanya apa saja gitu. Malah pernah pada tahun 70-an ada sebuah statement dari namanya lembaga-lembaga agama. Lembaga-lembaga agama menyatakan begini, orang yang berpendapat bahwa diri agamanya yang benar, agama orang lain salah, itu pandangan untuk kanak-kanakan dan ketinggalan zaman. Seorang Muslim yang baik adalah mengatakan semua agama itu adalah baik, dan orang modern berpikir semua agama adalah baik dan semua agama adalah benar. Nah, itu tadi disebut teologi universum. Sekali lagi, Islam mengajarkan tadi Ali Imran 19, Ali Imran 85, dan tentu masih ada ayat-ayat yang lain, bahwa di bidang akidah keimanan kita harus yakin Islam hanya satu-satunya agama Allah yang benar. Nah, tapi seorang Muslim walaupun yakin agama Islam adalah satu-satunya agama Allah yang benar, dia orang Islam tidak boleh memaksa non-Muslim supaya Islam. masuk Islam kamu karena kamu sesat, supaya dapat petunjuk, supaya masuk surga. Mengajak boleh, diskusi dengan baik boleh, akan tetapi memaksa tidak boleh. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Nah, itu di bidang akidah, nah, bisa kita lengkapi juga di bidang ibadah. Nah, ibadah itu juga sama, kita tidak ada ibadah itu harus masing-masing lah. Rujukannya surat Al-Kafirun itu, Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, Qul ya ayyuhal kafirun itu menunjukkan juga, walaupun ayat surat itu menggambarkan tentang adanya kesepakatan untuk berbeda, tapi statement pertama itu adalah ya orang kafir, begitu kan? Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi belum apa-apa dikatakan kafir, kafir. Nah, tapi bapak nggak boleh bilang gitu sama temannya non muslim. Nah, Quran menyatakan karena memang ini adalah jawaban orang-orang non-muslim waktu itu rame-rame minta kepada Nabi supaya ada kesepakatan. Bulan ini mereka mau menyembah Allah, Tuhan Muhammad dan mereka. Nah, nanti Muhammad dan teman-teman bulan depan menyembah Tuhan kita. Dan iyalah. Nah, itulah yang asbabun nuzul surat Al-Kafirun itu. Bagaimana jawaban Allah? Kul katakan oleh Muhammad. Tidak ya ayuhan nasi. Hai kafir. Hai kafir, saya tidak akan menyembah Tuhan kalian. Ini kan ibadahnya. Kalian juga tidak perlu menyembah Tuhan saya. Saya tidak akan ibadah seperti ibadah kalian. Kalian pun tidak perlu ibadah seperti ibadah saya. Nah, inilah sepakat untuk berbeda. Lakum dinukum waliyadin. Masing-masing aja. Masing-masing. Tapi sekali lagi, perkataan kita masing-masing saja. Tapi di awalnya, kafir. Kita masing-masing aja begitu. Nah, itu Quran mengajarkan seperti nah, makanya barangkali perlu dilengkapi dalam kaitan dengan akidah dan ibadah. Memang kita harus ya hanya yakin bahwa Islam dan ibadah Islam begitu. Tapi ketika dalam kaitan dengan sebut saja budaya begitu atau kegiatan non ritual, nah, itu kita tidak mengenal beda agama. Beberapa sajalah yang karena beda agama itu apa, pernikahan wanita muslimah tidak boleh nikah dengan pria muslim. Pria muslim tidak boleh nikah dengan wanita non-muslim kecuali ahli kitab, buat Al-Quran. Kemudian apalagi soal waris, kalau beda agama maka anak beda agama tidak dapat warisan, ayah beda agama tidak dapat warisan. Kemudian dalam kegiatan sehari-hari adalah baca Assalamualaikum, tapi salam yang lain selamat pagi, selamat sore, tidak ada halang. Nah, sukses. Doa kalau yang non muslim sudah meninggal dunia. Kalau non muslimnya masih hidup, kita doakan dia supaya jadi orang baik, dia supaya jadi dapat hidayah. Itu malah salah satu bentuk kegiatan dakwah Nabi seperti itu. Jadi Nabi itu menghadapi ada orang-orang musyrikin itu yang galak, yang bisa diajak diskusi, yang jebak. Ada juga cuma dengan nasihat-nasihat ringan, ada juga dengan ditolong. Tapi ada juga dengan kekuatan doa. Umar umpamanya saja. Umar ketika belum Islam ini nggak bisa diskusi, dia menang, pandai ngomong, berkelahi juga menang. Jadi gimana? Nabi tidak ngajak debat, tapi Nabi berdoa habis-habisan supaya Umar mendapatkan hidayah, hidayah mendapat petunjuk. Kita pun bisa tentu. Tapi kalau sudah meninggal dunia, nah kita tidak boleh kepada non-muslim siapapun, walaupun ayah sendiri, mengatakan Allahumma fir lahu warhamhu wa'fi wa'fu dan seterusnya. Tentu yang tidak boleh itu yang menyolatkannya, kemudian mendoakannya. Tapi kalau hanya membantu mengkafan, kemudian menggotong, datang ke kuburannya, tidak ikut ritual, tentu boleh saja. Oh, ada dalam Quran 3 yang tidak boleh non muslim itu. Satu, waliyun. Waliyun itu top leader. Kalau kita yang milih. Tapi kalau kita kerja di sebuah perusahaan non muslim, bosnya semuanya Kristen, bukan kuli yang bisa apa-apa. Tapi kalau memilih tidak boleh, top leader. Yang kedua, walijah. Walijah itu teman kepercayaan yang tahu rahasia pribadi. Mungkin cuma sekedar sekri, mungkin cuma ajudan, tapi dia tahu betul kemana itu bapaknya mampir. Istrinya nggak tahu, tapi supir tahu bapak mampirnya kemana. Nah, itu walijah. Bitona. Bitona itu posisi strategis. Apa bendahara itu kalau bersama posisi strategis kadangnya intelijen mereka kalau dalam posisi strategis itu jadi waliyun, betona dan walijah dalam Quran. Tapi kalau teman bisnis, enggak ada larangan. Teman bisnis, teman sekantor, kemudian apalagi teman olahraga, nah, enggak ada ketentuan beda agama. Baik, ini yang pertama mengenai aspek keimanan kita. Kita harus yakin Islam adalah satu-satunya agama Allah yang benar. Yang kedua, kita harus yakin Islam itu adalah agama yang universal. Jadi Islam itu agama sejak dulu, agama itu Islam. Tauhid. Duh, kenapa kalau begitu ada agama Kristen? Nah, itu kan dari Kristus yang bawanya, diberi namanya Kristen. Dalam Bible sendiri ada pernyataan agama Kristen. Kristus jadi Kristen. Kenapa agama Hindu? Nah, lahirnya di Hindu, di Hindustan itu. Kalau lahirnya di Tanjung Priok, ya jadi Hindu itu. Kemudian kenapa agama Buddha? Ya, pendirinya sang Buddha. Kalau yang mendirikannya Pak Ujang, agamanya agama Ujang juga. Jadi itu pendirinya sang Buddha. Jadi begitu, agama itu muncul. Kamu muncul pendirinya. Agama dikaitkan dengan siapa pendiri dan di mana pendiri itu. Nah, yang, jadi kalau begitu agama parahnya Islam. Wa ana minal muslimin, wa ana awalul muslimin. Itu ucapan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Rabbana ja'alna muslimaini laka, ya Allah, jadikan saya dan istri saya menjadi orang-orang Islam gitu, dan keturunan kami jadi orang Islam. Jadi Islam itu dari dulu. Karena orang sering salah, malah ada sebuah kaset dulu beredar itu dari seorang ustaz lagi pidato. Dia katakan agama Islam, Nabi Musa membawa agama Yahudi dan Nabi Isa membawa agama Kristen, Nabi Muhammad membawa yang sempurna agama Islam. Tidak betul. Nabi Isa itu agamanya Islam, Nabi Musa itu Islam, Nabi Ibrahim semuanya itu Islam. Yang beda syariatnya. Syariatnya, syariat itu peraturan pelaksanaan sholatnya mungkin agak beda. Saumnya kalau Nabi Dawud kan sehari saum, sehari tidak. Kalau kita bulan Ramadan. Kemudian di zaman Nabi Musa kalau kena najis pakai pisau begitu diambil, kita cukup pakai tisu sekarang atau dicuci, itu aja syariat. Jadi kalau akidahnya dari dulu, jadi agama semuanya adalah agama yang besar. Semua agama semua para nabi itu adalah Islam. Begitu menurut keyakinan kita tentu saja ini. Kemudian yang ketiga, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu merupakan syariat yang terakhir. Tidak akan ada syariat baru. Tidak akan ada ajaran baru. Kalau ada masalah baru, itu diserahkan kepada para pemikir Islam, ulama Islam, untuk namanya ijtihad. Tetapi prinsip keimanan, akidah, dan ibadah sudah tuntas di dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, syariat yang terakhir dan sekaligus menyempurnakan terhadap syariat-syariat para nabi yang terdahulu. Jadi para nabi ada ajaran, kemudian turun ajaran terakhir, ada yang diperbaiki, korektor, ada yang juga yang disempurnakan, dilengkapi, dan lain-lain. Nah, ini empat prinsip keimanan kita kepada Islam, yaitu satu, kita harus iman dan yakin Islam satu-satunya agama Allah yang benar. Yang kedua, Islam adalah agama yang universal, yang diturunkan oleh Allah kepada semua nabi dan semua rasul. Allah tidak pernah menurunkan agama lain kecuali agama itu Islam. Dan yang ketiga, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad merupakan Islam ajaran yang terakhir. Tidak akan ada syariat baru, karena memang tidak akan ada Nabi baru. Yang keempat, syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad adalah merupakan syariat para Nabi Rasulullah yang terdahulu, yang disempurnakan, yang dilengkapi. Nah, inilah komitmen kita kepada Islam. Dari empat komitmen surat Al-Asr, mengimani Islam, mengamalkan Islam, mempelajari Islam, mendakwahkan Islam, mengkaji Islam, ada empat komitmen kita. Barulah seorang itu menjadi Muslim yang benar apabila dia punya keyakinan, komitmen kepada empat komitmen tadi. Di dalam sejarah sekali lagi memang tumbuh pemikiran-pemikiran yang antara lain seperti yang sekarang tumbuh, pemikiran-pemikiran dari sejumlah tokoh Islam juga, yaitu pemikiran yang sinkritik, yang liberal, mengatakan semua agama adalah benar. Agama yang ada hanya merupakan mazhab-mazhab ketuhanan saja. Tujuannya sama, yaitu Tuhannya sama, surganya juga satu, cuma ada yang pilih pintu Islam, pintu Kristen, pintu Hindu, pintu Buddha. Jadi kalau begitu bagaimana? Ketika Buya Hamka dulu almarhum ditanya, gimana Buya? Kalau ada orang punya keyakinan bahwa semua agama benar, kata Buya Hamka, orang itu tidak beragama. Seorang yang beragama harus yakin yang dipeluknya itu adalah betul-betul agama yang benar. Karena agama yang dipeluknya yang benar, ya yang lain jadi salah. Kan nggak mungkin benar semua yang mengatakan satu Tuhan benar, yang mengatakan tiga benar, yang mengatakan banyak benar, yang mengatakan Tuhan itu Allah benar, yang mengatakan Tuhan itu Brahma benar. Nggak mungkin benar semua. Yang mungkin itu salah satu yang benar atau semua salah. Yang benar tidak ada Tuhan umpamanya. Nah itulah secara logika seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita. Kita tetap istiqamah konsisten di dalam mengimani dan meyakini Islam secara benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.